masih terbayang indah asmara saat kita masih bersama di bawah cahaya purnama. Semalam cinta di sana, surya datang engkau menghilang, kerana engkau putri bangsawan yang datang dari negeri kayangan.

振り返る。